أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke 73 dan 74 dan 75 dari surah Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala mengisahkan kepada kita tentang Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam, Khalilur Rahman. Kekasih Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa id qala Ibrahim li abihi. Dan ketika Ibrahim alaihi salatu wasalam berkata kepada ayahnya Azar. Ini yang ma'ruf bahwa nama ayahnya adalah Azar. Wa illa ahlu tarikh mengatakan bahwa nama ayahnya Ibrahim alaihissalatu wassalam adalah Tarikh. Adapun Azar ini adalah nama patung. Cuma karena terlalu banyak atau saking banyaknya dia berkhidmat dengan patung ini, berhala ini, sehingga namanya dinamakan untuknya. Nama patung ini dinamakan untuknya. Sebagian ulama lagi mengatakan bahwa ya boleh jadi ayahnya Ibrahim memiliki dua nama. Sebagaimana orang-orang terkadang memiliki beberapa nama. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, yang kita baca inilah nama ayah Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nama ayah Ibrahim yakni Azar. Wa idh qala Ibrahim li abihi Azar atattakhidhu asnaman aliha. Dan ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar, atattakhidhu asnaman aliha, wahai ayahku, apakah engkau masih tetap melakukan perbuatan ini, yakni menjadikan patung sebagai Tuhan, sebagai sesembahan? Inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin. Sungguhnya aku melihat engkau dan kaummu yang mengikuti jalanmu ini, mengikuti jejakmu ini, berada pada kesesatan yang sangat nyata. Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam senantiasa mengingatkan ayahnya agar supaya meninggalkan patung berhala ini yang masih tetap dia sembah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita lebih jelasnya di surah Maryam. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa dzkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Allah menggelari Ibrahim dengan Siddiqan Nabiyya, jujur. Dan beberapa sifat Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, Awwahum Munib. Awwah yakni sangat pengasih, penyayang, dan senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idz qala li abihi." Ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, "Ya abati," dengan panggilan kesayangan, penuh hormat. "Wahai ayah." Mengajak berbincang, mengajak berpikir sang ayah. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai ayahku, kenapa engkau tetap menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa memberi apa-apa? Patuh. Kau sendiri yang membuatnya, kau sendiri yang membentuknya, kau sendiri menempatkannya di tempat yang engkau suka, kemudian sendiri engkau yang takut kepadanya, engkau berharap kepadanya. Kenapa engkau masih tetap menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak bisa memberi apa-apa, tidak memiliki apa-apa? Ya abati, wahai ayahku, dengan penuh kelembutan Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, sungguh telah datang kepadaku ilmu yang tidak datang kepada engkau. Fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahku, ikutilah aku. Aku akan tunjuki engkau jalan yang lurus. Ya abati la ta'budi syaitan. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah syaitan. Pada hakikatnya orang yang menyembah berhala ini, merekalah yang menyembah, mereka pulalah yang menyembah syaitan, karena syaitanlah yang menghasung mereka untuk menyembah berhala ini. Jadi mereka mengikuti ajakan dan seruan syaitan. La ta'budi syaitan, inna syaitana kana lirrahmani asiya. Sesungguhnya syaitan ini sangat pembangkang, sangat pendosa terhadap Rabbnya. Barakallahu bikum. Jangan ikuti jalannya syaitan, jangan ikuti langkah-langkahnya syaitan. Karena dia sangat melakukan maksiat. Ya abati inni akhafa yamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai ayahku, aku sangat khawatir engkau akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau menjadi wali syaitan. Qala ragibun anta an alihati ya Ibrahim. Dan Ibrahim alaihi salatu wasalam tidak bosan-bosannya mengingatkan sang ayah. Ingatkan sang ayah tentang masalah ini. Tapi sang ayah tetap bersikuku dengan pendiriannya, keyakinannya. Qala ragibun anta an alihati ya Ibrahim. Apakah engkau tidak senang dengan Tuhanku wahai Ibrahim? La illam tantahi la arjumannak. Kalau engkau tidak berhenti mengajak aku meninggalkan ini, maka aku akan melempari engkau, aku akan merajam engkau. Wahjurni maliyan. Sudah, kalau engkau tidak senang dengan apa yang aku sembah, tinggalkan aku. Baik, tinggalkan aku. Qala salamun alika sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya. Salamun alaika, semoga Allah memberikan keselamatan kepada engkau wahai ayahku. Doa. Ketika orang itu masih hidup, masih boleh kita doakan keselamatan, petunjuk, hidayah. Demikian pula Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Baik. Sa'astaghfiru laka rabbi, aku senantiasa akan tetap memintakan ampun untuk engkau wahai ayahku. Baik. Dan adapun ini yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam untuk ayahnya, beliau mendoakan ayahnya untuk diampuni Allah Subhanahu wa taala selama sang ayah masih hidup. Baik, akan tetapi ketika sang ayah meninggal dunia dalam kondisi musyrik, maka beliau Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam meninggalkan mendoakannya. Allah mengatakan, "Wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa mau'idatin wa'adaha iya, falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a minhu." Tidaklah doa istighfar untuk sang ayah dari Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasalam kecuali itu karena janji yang telah pernah beliau janjikan untuk ayahnya. Akan tetapi ketika jelas nampak bahwa dia mati di atas kesyirikan, barakallahu fikum, tabarra'a minhu, maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berlepas diri dari ayahnya. Baik, selesai sudah. Tapi usaha upaya yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam, ternyata sang ayah enggan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam mengajak sang paman, terus mengajak dan mengajak sampai menjelang kematiannya. Barakallahu fikum. Ternyata sang paman pun enggan untuk mengikuti Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka ketika sang ayah meninggal dunia dalam kondisi musyrik, Nabila berhenti mendoakannya. Nabila Ibrahim berhenti mendoakannya. Diriwayatkan bahwa nantinya Allah Subhanahu wa taala akan mempertemukan Nabiul Ibrahim dengan ayahnya di hari kiamat. Barakallahu fikum. Maka sang ayah pun mengatakan, wahai putraku, hari ini aku tidak akan menyelisihi ajakan. Dari sejak dulu engkau mengajak-ajak aku untuk mentauhidkan Allah, pada hari ini aku tidak akan menyelisihi ajakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kondisinya sudah terlambat. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, tidakkah engkau telah memberikan janji kepadaku bahwa engkau tidak akan pernah menghinakan aku, menterlantarkan aku. Terus kondisi apa yang lebih menyedihkan untuk aku dari keadaan bahwa ayahku jauh dari aku? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, lihat, tengoklah engkau ke arah belakangmu wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim menengok ke arah belakangnya, ternyata di sana ada babi. Ternyata ayahnya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi babi dan dilemparkan masuk ke dalam neraka. La haula wala quwata illa billah. Al-muhim, Nabiullah Ibrahim AS sudah menjalankan tugas mendakwahkan dakwah at-tauhid kepada keluarga, kerabatnya, orang tuanya. Dan tentunya Nabiullah Ibrahim AS berlepas diri dari kesyirikan dan para pelaku kesyirikan, siapapun dia. Allah mengatakan, wa atazilukum wa ma tad'una min dunillahi wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'ai rabbi syaqiya. Maka Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam meninggalkan ayahnya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa. Akan tetapi ketika sekali lagi sang ayah mati di atas kesyirikan dan penentangan, maka Nabiullah Ibrahim AS berlepas diri dari ayahnya. Wallahul musta'an. Maka di ayat yang ke-74 ini dari surah Al-An'am, wa idh qala Ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha, apakah engkau ayahku tetap dan masih bersikukuh menjadikan patung berhala itu sebagai Tuhan sembahan yang engkau berharap kepadanya, engkau meminta kepadanya, tapi padahal dia buta, dia tidak mendengar dan tidak memiliki apa-apa, tentu juga tidak bisa memberi apa-apa. Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin, sesungguhnya aku melihat, aku memandang bahwa engkau dan kaummu berada dalam kesesatan yang nyata. Dalam kesesatan yang nyata. Betapa tidak menyembah sesuatu yang tidak bisa memberi apa-apa. Baik, tidak memiliki apa-apa. Tidak melihat, tidak mendengar. Baik, bukankah ini adalah kedunguan? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dirinya bahwa Allah yang mencipta segala sesuatunya, Allah maha kaya, Allah maha pemurah, Allah maha pengampun, Allah maha hidup, Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dan semua sifat-sifat agung dan mulia milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Anda tidak menyembahnya? Kenapa Anda tidak meminta kepadanya? Kenapa Anda tidak memohon kepadanya? Subhanallah. Maka inilah yang dikatakan dalalim mubin, kesesatan yang nyata. Barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum satu ayat ini pengingat untuk kita barakallahu fikum betapa Nabiullah Ibrahim alaihissalam gigih berdakwah, menyampaikan tauhid kepada sang ayah, tapi ternyata Allah SWT menghendaki lain. Bahwa ternyata sang ayah mati di atas kesyirikan. Wallahul musta'an. Yang jelas tugas risalah telah diemban oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Allah SWT menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat. Barakallahu fikum, kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat ini sampai kita dibangkitkan oleh Allah SWT bersama dengan para ulama. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.